السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Terakhir kita baca adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau membawakan syair ketika akan wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu bapaknya. La'amruk ma yughni tara 'anil fata idha hasrajat yawman wa dhaqa biha as-sadru. Sungguh tidak ada manfaatnya segala macam harta atas seseorang kalau sudah datang ajal pada satu hari dan dada telah sempit. Maka Abu Bakar meluruskan, jangan syair yang dibaca. Baca ja'at sakratul mauti bil haqq, dalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakratul maut dengan kebenaran dan engkau tidak bisa menghindar. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga, beliau berkata, dakhaltu ala Abi Bakr radhiyallahu taala anhu wa huwa fil maut. Aku masuk menemui ayahku Abu Bakar dalam keadaan beliau akan wafat. Kemudian aku bacakan. Hadisnya mirip dengan yang tadi, hanya syairnya yang berbeda. Man la yazalu dam'uhu muqanna'an fa innahu fi marratin madfuqu. Siapa yang air matanya selalu tertahan, maka suatu hari, suatu waktu pasti akan tertumpah, pasti akan bercucuran. Kata Abu Bakar, la taquli hadha, jangan kau ucapkan itu. Walakin quli, tetapi kau ucapkan, waja'at sakratul mauti bil haq, dan telah datang sakratul maut dengan kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahid, dan itu adalah perkara yang engkau tidak bisa menghindari. Thumma qala fi ayyi yawmin tuwfi Rasulullah sallam, hari apa Rasulullah sallam wafat? Qultu yawmul itsnain, aku katakan yawmul itsnain. Qala arju fi ma baini wa bainal lail, aku berharap waktuku adalah sekarang sampai malam nanti. Fatuwfiya lailatul tsulatsa, dan ternyata beliau wafat di malamnya, yaitu malam Selasa. Wadufina qabla an yusbih, dikuburkan sebelum pagi, sebelum subuh. Dan demikianlah sunnahnya untuk menyegerakan jenazah. Asri'u bil janazah, segerakanlah penguburan, pengurusan jenazah. Imma salihah, dimuannaskan karena jenazah. Asri'u bil janazah. Imma salihah, bisa jadi jenazah yang baik, maka khairan qaddamtumuhu, maka itu kebaikan yang kau segerakan. Wa in kana ghaira dhalik, karena ternyata bukan itu, ini bahasa sopannya. Rasulullah SAW tidak menyatakan kalau jelek, enggak begitu. Dia mengatakan kalau tidak seperti itu, maksudnya tidak khair, kalau tidak salihah. Fasyarran wada'tumuhu an 'awatiqikum, an 'atiqikum, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imma kebaikan, orang baik berarti segerakan kebaikan untuknya, karena kuburannya adalah kebaikan untuknya, segerakan. Kalau ternyata orang itu jelek, maka syarran wada'tumuh atau syarran tad'unahu an 'atiqikum, berarti kejelekan yang segera engkau lepaskan dari dirimu, dari pundak-pundakmu. Ini kalau jelek pun harus cepat, jangan sampai lama-lama di pundak kita, cepat kubur kalau jelek. Jadi harus atau disunahkan untuk disegerakan jenazah, baik atau jelek jenazahnya. Abu Bakar Siddiq meninggal pada malam Selasa dan dikuburkan pada malam itu juga, sebelum datang fajar. Wa akhraja Abdullah ibn Ahmad dalam Zawaidul Zuhdi dari Abi Bakar ibn Abdullah al-Muzani, qala lamma ihtadara Abu Bakr, ketika Abu Bakar ihtadara, ihtadara ada dihadiri kematian. Qa'adat Aisyah, Aisyah duduk radhiyallahu ta'ala anha, inda ra'sihi, di arah kepalanya. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, wa kullu di ibilin yauman sayuriduha, wa kullu di salabin la buddha maslubu. Ini mirip dengan dua riwayat yang tadi, hanya syairnya yang berbeda-beda. Di sini sekarang syairnya lain lagi yang dibacakan. Wallahu ta'ala alam, bagaimana riwayatnya tidak disebutkan di sini. Fafahamaha Abu Bakar, maka Abu Bakar memahamkan Aisyah. Laisa kadzalika ya ibnata, bukan seperti itu wahai anak perempuanku. Walakinnahu kama qala Allah, tetapi seperti apa yang Allah katakan, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid, sungguh telah datang sakaratul maut dengan kebenaran dan engkau tidak bisa menghindar. Syair yang pertama kemarin kita bacakan disebutkan bahwa tidak bermanfaat harta benda apapun kalau nyawa sudah mulai keluar dan kalau dada sudah semakin sempit. Ucapkan saja ja'at sakratul maut bil haqq. Riwayat yang kedua disebutkan kalau air mata ini selalu tertahan, yakni bisa sabar, tetapi pada suatu saat tidak akan bisa sabar, pasti akan tercurah. Jangan ngomong gitu. Ucapkan ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Yang ketiga, semua pemilik unta pasti suatu saat akan kehilangan untanya, akan mengantarkannya. menuntunnya, yakni menuntunnya untuk apakah dijual atau disembelih. Wa kullu thalabin la budda maslubu, dan setiap disalabin, setiap orang yang merampas, maka suatu saat akan dirampas. Artinya seseorang yang di atau mengambil milik orang lain, maka suatu saat akan dikembalikan. Secara makna tiga syair tadi berkait, tetapi Abu Bakar lebih senang kalau engkau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ini adalah sakratul maut, telah datang dengan kebenaran. Dan itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga, dengan air mata enggak bisa dihindari. Dengan harta benda tidak bisa dihindari. Berarti syair pertama tercakup, syair kedua pun tercakup. Syair pertama tentang tsara. La yughni tsara, tidak bermanfaat semua harta benda. Iya, karena ja'at sakratu bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Engkau tidak bisa menghindari. Enggak bisa menghindari dengan harta dan enggak bisa terhalang dengan air mata. Demikian pula makna yang ketiga, bahwa apa yang bukan miliknya pasti akan dikembalikan, itu juga tercakup dalam sakratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Wa akhraja Ahmad an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha tamatsalat bi hadzal bait, bahwa Aisyah membacakan atau mempermisalkan dengan syair tadi. Wa Abu Bakr radhiyallahu taala anhu yaqdi, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yaqdi, dalam keadaan meluruskannya atau memperbaikinya. Wa akhraja wa abidu yastashqa al-ghamama biwajhihi simalul yatama ismatan lil aramili. Atau sepertinya bukan yaqdi tapi yuqda tanpa titik. Kalau yuqda artinya sedang diambil atau sedang wafat. Wa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu yuqda. Aisyah membacakan bait syair tadi dalam keadaan Abu Bakar sedang sakaratul maut, yuqda. Syairnya, wa abidu yastasqil ghamama biwajhihi. Aku berupaya untuk meminta air atau mengharapkan air hujan dari ghamam biwajhihi, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Simalul yatama, tempat bergantungnya anak-anak yatim. Ismatan lil aramili, dan pelindung bagi janda-janda. Simal adalah al-malja wal ghiyas, tempat bersandar, tempat meminta pertolongan. Maka aku mengharapkan hujan, mengharapkan air dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan air itu kesejukan, air itu kehidupan, air itu sesuatu yang akan membuat sejuk dan hidup. Artinya mengharapkan dari Allah segala sesuatu dalam kehidupannya. Mengapa? Karena Allah lah satu-satunya timalul yatama, tempat pelindungnya para anak yatim dan tempat berlindungnya para janda-janda. Artinya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha sudah menduga, sebentar lagi aku jadi yatim dan sebentar lagi istri-istrinya akan menjadi janda. Qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dzaka Rasulullah. Itu adalah Rasulullah SAW. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau aku akan ada pengganti-penggantiku. Kalau Rasulullah SAW enggak ada penggantinya. Enggak ada penggantinya. Wa akhraja Abdullah ibni Ahmad, bahkan sebagai suami pun enggak ada penggantinya. Mengapa? Karena istri-istri Rasulullah SAW tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Betul-betul janda yang hakiki. Tetapi adapun selain Rasulullah SAW, maka wanita-wanita yang tinggalkan suaminya bisa mendapatkan suami lain. Anak-anaknya bisa mendapatkan bapak yang lain. Artinya bapak tirinya yang akan menjadi ghamam buat dia, yang menjadi penaung dan pelindung. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Dzakar Rasulullah, ini tawadhu'nya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Abdullah ibn Ahmad fi Zawaid az-Zuhdi an Ubadah ibn Qais radhiyallahu taala anhu qal lamma hadarat Abu Bakr radhiyallahu taala anhu al-wafah, ketika Abu Bakar didatangi wafat, kematian. Ini kita mendapatkan faedah secara bahasa, faedah lugawi, faedah lugawiyah. Kalau hadarat maka ada fa'ilnya wafah, tetapi kalau ihtadara tidak ada. Ihtadara Abu Bakr titik, ya fa'ilnya Abu Bakr, ihtadara dihadiri, tidak perlu ada kalimat kematian. Tetapi kalau hadarat harus ada fa'ilnya, apa yang hadir. Hadarat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu al-wafatu. Tetapi kalau tadi yang awal, ihtadara Abu Bakr, tidak ada kalimat kematiannya. Qala, ketika Abu Bakar datangi kematian, ini akan wafat, qala li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata kepada Aisyah, igsili thawbayya hadaini wa kaffinini bihima, cucilah dua pakaianku ini dan kafani aku dengan keduanya. Fa innama abuka ahadu rajulain, karena bapakmu itu adalah salah satu dari dua kemungkinan, imma maksubun ahsana kiswah au maslubun aswa sul, bisa jadi bapakmu akan diberi kisah dengan sebaik-baik kisah, atau bisa jadi justru diambil dengan sejelek-jelek perampasan. Artinya beliau masih tidak yakin bagaimana nanti yaumul qiyamah. Karena nanti yaumul qiyamah manusia dibangkitkan di padang mahsyar seluruhnya dalam keadaan hufatan, uratan, ghurula. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum dikhitan. Kemudian yang pertama dikasih kiswah adalah Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Rasulullah, dan kemudian para anbiya, dan kemudian para salihin ila akhir. Itu berarti diberi kisah ahsana kiswah. Imam maksun ahsana kiswah, atau bisa jadi na'udzubillah maslubun aswa asul, dirampas dengan sejelek-jelek perampasan, kemudian na'udzubillah mendapatkan kejelekan. Ada dua kemungkinan, bapak ada dua kemungkinan. Adapun ini akan hilang, tidak akan dibawa. Dalam riwayat yang kemarin disebutkan, adapun yang hidup membutuhkan kain yang bagus, adapun orang mati enggak perlu kain yang bagus-bagus. Pakai yang bekas ini. Igsilu, cuci pakaian bekasku ini dan kafani aku dengan pakaian bekas ini. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Abi Mulaikah Ibnu Abi Malikah anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu awsa an tughassala imra'atuhu, an tughassilahu imra'atuhu Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Abi Malikah bahwa Abu Bakar berwasiat bahwa yang memandikan aku adalah istriku Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha, wa yu'inuha Abdurrahman, dan dibantu oleh anak laki-lakinya Abdurrahman ibnu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa akhraja Ibnu Sa'din an Sa'idin bin Musayyib rahimahullah anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu salla ala Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu bainal qabri wal mimbar wa kabbara alayhi arba'an. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah bahwa Umar radhiyallahu taala anhu shalla menyolatkan ala Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, menyolatkan jenazah Abu Bakar, bainal qabri wal mimbar, di mana di antara kubur Nabi dan mimbar. Wa kabbara alaihi arba'an, dan beliau bertakbir 4 kali takbir. Berarti Umar yang mengimami salat jenazah dan bertakbir dengan 4 kali takbir. Wa akhraja an Urwah wal Qasim bin Muhammad anna Abu Bakr radhiyallahu taala anhu awsa Aisyah radhiyallahu taala anha an yudfan ila janbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berwasiat juga kepada Aisyah agar beliau dikuburkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma tuwfiya, ketika beliau benar-benar wafat, fufira lahu, maka digalilah untuknya. Wa ju'ila ra'suhu 'inda katifi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dijadikan kepalanya di sisi pundak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa alsaqal lahda bi qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan didempetkan liang lahatnya dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah sallam di sini, Abu Bakar turun sedikit di bawah Rasulullah sallam. Yani kalau Rasulullah sallam di sini, Abu Bakar di sini kepalanya, di sisi pundaknya Rasulullah sallam. Kemudian nanti Umar di sini, di bawahnya lagi. Tawadu'an, karena tawadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayyan wa mayyita, ketika hidupnya dan ketika matinya. Wa akhraja 'an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala nazala fi hufrati Abi Bakr Umar wa Talha wa Uthman wa Abdurrahman Ibn Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhum, yang turun ke belumbang kubur untuk Abu Bakar, karena setiap menguburkan jenazah otomatis perlu ada yang turun sehingga jenazah itu tidak dilempar tetapi ditangkap dari bawah oleh orang-orang yang turun lebih dulu, biasanya 2 orang atau 3 orang, yang dari atas menurunkan bismillah ala millati Rasulillah, dan diterima oleh orang yang di bawahnya. Wa ju'ila, atau dikatakan di antara yang turun ke kuburnya adalah Umar wa Talhah wa Uthman wa Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, dan juga anaknya yaitu Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhum ajma'in, semoga Allah meridai mereka semuanya, Talhah wa Umar wa Uthman. Wa akhraja min turuqin iddah annahu dufina lailan, dan diriwayatkan dari banyak jalan, turuqin iddah, dari sekian jalan atau dari sekian riwayat yang berbilang bahwasanya beliau dikuburkan di malam hari. Menunjukkan 2 faedah. Faedah pertama, bahwa boleh menguburkan di malam hari. Yang kedua, hendaknya disegerakan, jangan nunggu sampai hari esok. Wa akhraja 'an Ibn al-Musayyib rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang radhiyallahu ta'ala anhu? Ibn al-Musayyib rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn al-Musayyib tabi'i, tapi Musayyibnya sahabi. Barakallahu fikum. Anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu lama mata irtajat Makkah. Bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau wafat, irtajat Makkah, goncang Makkah. Faqala Abu Quhafah, Maka berkata Abu Quhafah, bapaknya, "Ma hadza?" Qalu, mereka berkata, "Ma tabnuka?" Anakmu meninggal. Qala ruz'un jalilun. Man qama bil amr ba'dahu. Ruz'un jalilun menunjukkan perkara yang sangat dahsyat atau perkara yang besar. Man qama bil amri ba'dahu. Kalau begitu siapa yang akan memegang urusan ini setelah beliau? Qalu Umar. Mereka menjawab Umar radhiyallahu taala anhu. Qala sahibuhu, sahabatnya. Artinya beliau pun kenal. Wa akhraja an Mujahid rahimahullah anna Abu Quhafah radda mirathahu min Abi Bakr radhiyallahu taala anhu ala waladi Abi Bakr wa lam ya'shu Abu Quhafah ba'da Abi Bakr illa 6 ashhuri wa ayyama. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa Abu Quhafah bapaknya tidak mau menerima warisan dari anaknya. Abu Bakar meninggal, tentunya bapaknya mendapatkan warisan karena termasuk minal furud, yakni orang-orang yang berhak untuk mendapatkan warisan secara fardu dalam Quran. Karena ada yang secara fardu, ada yang secara asabah sisanya. Tetapi bapak tentunya seperti anak. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrab. Bapak dan anak, enggak tahu kalian mana yang lebih dekat, bapak atau anak. Ya enggak tahu kalian mana yang lebih dekat. Mengapa? Karena kalau ke atas bapak, ke bawah anak. Tayyib, berarti lebih mulia anak. Bagaimana? Ini anak, itu bapak. Kata bapaknya ini anak. Sama, barakallahu fikum. Sehingga tentunya berhak dengan fardu mendapatkan waris. Tetapi radda Abu Quhafah mirathahu min Abi Bakrin ala waladi Abi Bakrin. Beliau mengembalikan warisan tadi, artinya sudah diterima, ya sudah pembagian sah, kemudian ini berarti sudah milik saya kasihkan pada anak-anaknya Abu Bakar. Beliau sudah terlalu tua, maka beliau kasihkan kepada anak-anaknya Abu Bakar. Walam ya'ashu Abu Quhafah ba'da Abi Bakar, dan tidak hidup Abu Quhafah setelah Abu Bakar kecuali hanya 6 bulan saja, beberapa hari. 6 ashhur wa ayyama, 6 bulan sekian hari. Jadi 6 bulan sekian hari berikutnya bapaknya meninggal. Wa mata fil Muharram sanata 14. Beliau meninggal di bulan Muharram pada tahun 14 Hijriah. Wa huwa ibnu sab'i wa tis'ina sanah, dan beliau dalam keadaan berumur 97 tahun. Man? Naam, Abu Quhafah, bukan Abu Bakarnya, bapaknya. Umurnya 97 tahun. Abu Bakar meninggal umurnya sama dengan Rasulullah SAW, 63 tahun. Qala al-ulama lam yali al-khilafa ahad fi hayati Abi Bakr illa Abu Bakr, wa lam yarith khalifata abuhu illa Abu Bakr. Wa lam yali majzumun bihad fi harfil illa. Asalnya dari wala yali, walial khilafah. Walam yalil khilafah ahadun fi hayati abihi. Tidak ada seorang pun yang memegang khilafah dalam keadaan ayahnya masih hidup kecuali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu menjadi khalifah, bapaknya masih hidup. Tapi tidak berkata manusia seperti ucapan orang-orang, berarti khalifahnya khalifah adalah Abu Quhafah, karena dia khalifah. Sedangkan bapaknya masih hidup. Berarti khalifah ini wajib taat pada bapaknya. Berarti bapaknya adalah khalifahnya khalifah. Tidak demikian. tetap khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bapaknya dalam masalah khilafah beliau sebagai rakyat. Dan tidak ada yang lain. Umar, Utsman, Ali dan seterusnya menjadi khalifah dalam keadaan sudah tidak ada bapaknya. Lam yalil khilafah ahadun fi hayati abihi illa Abu Bakrin. Tidak ada seorang pun yang menjadi khalifah dalam keadaan bapaknya masih hidup kecuali Abu Bakar. Walam yaris khalifah Abu illa Abu Bakrin, dan tidak ada seorang pun yang mewarisi dari khalifah padahal dia bapaknya kecuali juga Abu Bakar. Artinya bapaknya menerima warisan dari khalifah. Tidak terjadi yang seperti ini kecuali Abu Bakar. Di zaman Umar, ketika Umar mati, meninggal, sudah tidak ada bapaknya. Ketika Utsman meninggal, enggak ada bapaknya. Ketika Ali meninggal, enggak ada bapaknya ila akhir. Wa akhraj al-Hakim an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala waliya Abu Bakr sanataini wa sab'ata ashhur. Abu Bakar itu memegang tampuk pimpinan khilafah hanya 2 tahun 17 bulan. Wasab'at ashhur. 7 bulan, bukan 17 bulan. 17 bulan lebih dari 1 tahun. 2 tahun 7 bulan. 2 tahun setengah lebih sedikit. Umurnya dengan Rasulullah SAW beda 2 tahun dan meninggalnya juga beda 2 tahun dalam umur yang sama radhiyallahu taala anhu. Berarti sebentar sekali Abu Bakar Siddiq memegang pimpinan khilafah. Wa fi tarikh Ibnu Asakir, dalam sejarah tarikh Ibnu Asakir dengan sanadnya kepada Al-Asmu'i. Qala Khufaf Ibni Nadbat As-Sulami yabki Abu Bakr. Berkata Khufaf Ibni Nadbah As-Sulami, menangisi Abu Bakar dengan syair. Laisa li hayyin fa'lamannahu baqa wa kullu dunya amruha lil fana wal mulku fil aqwami mustawda'un 'ariyatun fashartu fihi al ada wal mar'u yas'a wa lahu rasidun tandibuhu al 'ainu wa nar al sada yahrumu aw yuqtalu aw yuqahharu yashkuru suqmun laysa fihi shifa inna Aba Bakr huwa al ghaythu in lam tazra' al jawza'u baqlan bima tallahi la yudrak ayyamuhu du mi'zarin nashin wala du rada man yas'a kay yudraku ayyamuhu man yas'a kay yudraku ayyamuhu mujtahidun شد بأرض فضا ليس لحي فعلمنه. Tidaklah bagi yang hidup hendaklah diketahui dengan pasti perkara ini. Baqa ini kaitannya dengan ليس لحي بقا. Tidaklah bagi yang hidup ada kekekalan. فعلمنه itu maknanya. Maka fa'lamannah adalah jumlatun aridhatun. Jumlah aridhah adalah anak kalimat. Anak kalimat. Kalimat aslinya laisa lihayyin baqa. Tidaklah bagi yang hidup ada kekekalan. Tetapi diberi anak kalimat. Yang biasanya kalau dalam bahasa Indonesia di antara 2 garis. Garis fa'lamannahu garis. Tidaklah bagi yang hidup ada kekekalan. Fa'lamannahu ketahuilah. Wa kullu dunya amruha lil fana, dan semua dunia ini urusannya kepada al fana. Dan kullu man 'alaiha fanin, semua yang ada di muka bumi pasti akan fana, akan sirna. Wal mulku fil qawfil aqwami mustaudaun. Kepemilikan pada seluruh kaum-kaum adalah titipan, ariyatun, pinjaman. Fasyartu fihil ada. Maka syaratnya pinjaman ya harus dikembalikan. Maka Abu Bakar pun milik Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat akan kembali pada pemiliknya. Wal mar'u yas'a wa lahu rasidun tandibuhu al-'ainu wa nara sada. Seseorang berusaha. Wa lahu rasid, dan dalam keadaan dia berupaya dan sungguh-sungguh berupaya. Ya rasid adalah yarsudu, memfokuskan tujuannya. Tandibuhu al-'ain wa nara sada, akan tandibuhu al-'ain wa nara sada, apa yang ada di mata, celak ya, akan dicelak matanya. Dan kemudian naras sada akan diberi cahaya titik embunnya. Wallahu alam. Ada bahasa penyair. Al-muhim, barakallahu fikum, seorang akan berusaha, akan berupaya. Tetapi tentu akan berakhir dengan memejamkan mata dan kemudian berakhir kehidupannya. Semua orang ingin sehat, ingin gemuk, ingin baik, ingin tidak ada kejelekan pada dirinya. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Yahrumu au yuqtalu au yuqahharu. Ini makna yang tadi. Walaupun berusaha abadan dengan usaha apapun, pasti berakhir dengan yahrumu, menua, terkena haram. Allahumma inna na'udzubika minal haram. Au yuqtalu, imma menua, tua mati. Au yuqtalu, atau terbunuh. Au yuqaharu, atau dipaksa. Harus meninggalkan dunia. Yashkuhu suqmun, akan ditimpa rasa sakit. Itu semua manusia. Laisa fihi shifa, penyakit yang tidak akan sembuh. Penyakit apa itu? Sakarat al-maut. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Maka yang namanya sakit, sakit, sakit, sakit, semua ada kesembuhan. Semua penyakit bisa disembuhkan. Likulli da'in dawa. Kecuali satu penyakit. Mahuwa? Al-haram. Al-haram. Illa da'un wahid. Wahuwa al-haram, ketuaan atau kematian. Apa kematian sakit? Sakit. Sakaratul maut adalah sakit. Barakallahu fikum. Tapi tidak ada sembuhnya. Maka setiap orang akan merasakan sakit yang satu ini, yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Maka beberapa ulama menafsirkan doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama, disebutkan dalam riwayatnya, siapa yang berdoa dengan doa ini atau mendoakan dengan doa ini, maka niscaya pasti akan disembuhkan. Kata para ulama, kecuali kalau itu penyakit mati. Sehingga ketika engkau membacakan doa itu pada orang yang sakit, yang sudah tua renta, sudah 97 umurnya, engkau bacakan Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk, disebutkan oleh para ulama makna adhibil ba's, dihilangkan kejelekan bagi orang tadi dengan dua kemungkinan. Dihilangkan kejelekannya dengan sembuh, atau dihilangkan kejelekannya dengan mati. Dimudahkan wafatnya. Barakallahu fikum. Imma dihilangkan adhibil ba'ts, hilangkan kejelekan. Dengan apa? Imma dengan kesembuhan, wa imma dengan dimudahkan kematiannya. Betapa banyak orang yang na'udzubillah min dzalik tersiksa dengan sakitnya berlarut-larut. Kasihan. Maka dengan dimudahkan wafatnya, dahabal ba'su, dahaba al-ba'as, hilang al-ba'as. Maka banyak terjadi atau sering terjadi ketika memang orang ini sudah dekat dengan kematiannya, didoakan dengan doa tadi wafat. Didoakan sore hari, Allahumma rabbana sada bas wa syi'anda syafi'a syifa'a syifa'a lil qadir sakama, kemudian malam harinya wafat. Padahal sudah sekian lama dia sakit. Itu pengkabulan doa tadi. Dihilangkan al-ba'as, dimudahkan kematiannya. Berarti di sini suqmu madha? Suqmul maut. Yashkuhu suqmun laisa fihi shifa. Akan terkena penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan atau penyakit yang membawa kematian. Inna Abu Bakrin huwal ghaith. Sesungguhnya Abu Bakar itu ketika hidupnya, ini nusinul dhan bihi, kita berbaik sangka dengan beliau, penyair ini, bahwa menyebut ghaiz ketika hidupnya. Apa ghaiz? Yang banyak membantu orang lain, yang banyak memberikan pertolongan, yang banyak memberikan, itu ghaiz. Oleh karena itu, awan hujan disebut ghaiz. Mengapa? Menurunkan suqya, rahmah, menurunkan rezeki, menurunkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dengan hujan. Maka dikatakan ghaiz. Baik, orang yang banyak memberi, banyak membantu, kadang-kadang dijuluki juga dengan ghaiz. Ya. Enam. Tetapi tentunya ketika hidupnya, adapun ketika matinya, in qata'a amaluhu radhiyallahu ta'ala anhu, dan seluruh manusia juga demikian, terputus amalannya, tidak lagi bisa kita katakan al-ghaiz, dan kemudian kita mengatakan aghithni, aghithni. Bahkan Rasulullah sekalipun, enggak boleh kita berdoa kepada Nabi dengan mengatakan aghithni, aghithni, antal ghaiz. Enggak boleh. Ketika hidupnya na'am. Abu Bakar ketika Aisyah sedih akan kehilangan beliau, ketika sakaratul maut menyatakan engkau adalah al-ghaiz, tempat aku berlindung, tempat aku meminta, tempat aku dan sebagainya di dunia. Kata Abu Bakar, dzakar Rasulullah. Yang pantas disebut al-ghais adalah Rasulullah, bukan saya. In lam tazra' al-jawza'u baqlan bima. Kalau engkau tidak bisa menanam pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan baqlan sebagai sayuran, bima'in, dengan air, maka Abu Bakar al-ghais yang akan menyiraminya. Abu Bakar yang menyiraminya. Dan ini darurah syi'riyah, hamzahnya dihilangkan supaya sama wazannya dengan yang di atas. Il fana wal ada wassada wasyifa bima. Kalau kalian kasih hamzah bima i, ya enggak nyambung jadinya. Rusak syairnya. Tallahi la yudrak ayyamuhu. Tallah, demi Allah, enggak akan bisa dicapai hari-hari seperti hari-hari zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun cuma 2 tahun 7 bulan. Tetapi la yudrak ayyamuhu. Dumizarin nashin wala durada. Tidak bisa ditandingi, tidak bisa disaingi hari-hari beliau. Walaupun oleh orang yang dumizarin nashin, yang memiliki pakaian kebesaran. Tidak pula orang yang memiliki durada atau durida. Ya. Sepertinya rida. Biar serasi dengan mizar dan rida. Ya, ini orang kaya. Orang sebesar apapun, sekaya apapun, enggak bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Man yas'a kay yudrak ayyamuhu, siapa yang berupaya untuk bisa menandingi hari-hari beliau, mujtahidun bersungguh-sungguh, syadda bi ardi fadha, akan terasa asing, akan nyeleneh, akan aneh di tengah-tengah padang pasir atau di tengah-tengah alam. Fadha ini suatu tempat yang luas dan kosong, itu fadha. Bi ardin fadha atau bi ardi fadha, artinya enggak mungkin. Kalau ada yang berusaha menandingi akan jadi aneh. Coba silahkan. Ya. Ada orang yang ingin meniru Abu Bakar persis, ya, akan terjadi keanehan padanya. Ya. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mulia dan dimuliakan, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan dijuluki sebagai Siddiq al-Akbar radhiyallahu taala anhu. Selesai al-bab, insyaallah yang berikutnya kita baca hadis-hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akhtafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.